Mitra Bisnis, pajak UKM resmi berlaku mulai Juli ini dengan perhitungan PPh final 1% dari omset untuk usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ada yang diuntungkan dengan aturan ini, tapi ada juga pengusaha yang keberatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal pajak UKM ini? Begini, pertama ya, ini soalnya ada yang pikir ya UKM itu adalah pedagang kaki lima. Ya, sebetulnya UKM itu ada UKM yang omsetnya itu sampai 4,8 miliar kan itu. Ya, nah menurut saya ini pengusaha UKM itu harus berbahagia. Karena 1% final itu tuh tidak berarti. Dia bisa kenakan langsung kepada pembeli juga. Dia naiknya 1%, dia punya harga barangnya selesai semua. Dan mereka bisa tidur enak. Karena mereka kan bisa membayar pajak ya dan kontribusi kepada negara. Sedangkan orang yang 2,2 juta pendapatan per bulan saja itu sudah kena pajak gitu. Ya, jadi semua warga negara kan perlu bayar pajak menurut saya nih ya. Nah ini diuntungkan karena ini final. Kalau biasanya perusahaan itu untung 10% atau 15% ya dari 4,8 miliar itu kan lebih untung daripada dia itu membayar pajaknya itu harus kena 25%. Belum mesti bayar PPh, PPN, value added tax gitu. Jadi kalau menurut saya ini satu terobosan baru ya. Pemerintah memberikan 1% ini untuk UKM yang ternyata sebetulnya belum tentu UKM gitu ya. Mungkin pengusahanya cukup besar juga bisa aja gitu ya. Karena kan omsetnya itu kan tidak dilihat berapa investasi dia punya perusahaannya. Misalkan seorang yang membeli ruko ya, misalnya 1 miliar, 2 miliar. Omsetnya di bawah 4,8, itu mereka kena 1%. Padahal kalau ditelusuri, sampai dia bisa membeli ruko miliaran, sampai dia bisa ini ya, itu kan bukan UKM lagi gitu ya. Saya rasa ini adalah suatu hal yang baru. Cuma banyak diprovokasi ya, bahwa ini kaki lima gimana, pengusaha kecil gimana, itu memang kagak pernah dipikirin gitu. Yang dipikirin itu adalah yang besar-besar, misalnya ITC-ITC, emiten abang, yang di grosir-grosiran, tempat-tempat begitu. Itu yang mereka kejar sama. Yang kelihatannya itu kadangkala bisnisnya itu besar gitu ya, tapi sementara ini mungkin belum terdaftar sebagai pembayar pajak. Itu yang pemerintah punya pemikiran. Saya yang pernah sosialisasi pada saat itu ya, saya kumpulkan tuh yang dari Tanabang, ITC, semua happy kok. Happy, semua mereka merasa ya kalau 1% mah itu luar biasa. Sebenarnya tadi kan mau 2%. Akhirnya kita yang bantu kalau bisa 1% aja dulu lah supaya mereka dilatih untuk start membayar pajak gitu. Kalau dia bisa pembeli-pembeli dia bisa tambahin 1% kan nggak ada masalah. Yang bayar pajak kan akhirnya kan si pembeli itu. Lalu bagaimana Bapak menilai kritik-kritik tentang kebijakan ini yang mengatakan omset kan belum tentu untung. Berarti untung atau tidak untung harus tetap bayar pajak. Kalau Anda kata begitu, pengusaha besar pun sama. Kita begitu start langsung bayar PPN, value added tax 10%. Untung kita perusahaan itu paling juga sekitaran 5-10%. Justru kita mesti mengatur manajemen kita dengan ada penambahan itu 1% ya. Itu dia mesti bisa memanage. Kita perusahaan lebih besar dari kita, rata-rata membayar tuh bisa sampai 40-50% pajak sebetulnya. Jadi belum begitu jual langsung kena PPN 10%. Terus kita juga mesti membayar PPh. Setelah itu ada untung bayar lagi 25%. Setelah itu mau dibagi ke dividen bayar lagi 10%. Itu sebenarnya kita pun besar, tapi karena kita bisa memanage dari awal, waktu mau dagang kita mesti pikir ini, akhirnya kita bisa survive gitu. Saya rasa ini memang kalau pertama itu kan ada orang yang bingung, ada orang yang belum punya pembukuan, ya pasti pertamanya saya juga bisa merasakan kalau pengusaha kecil, karena saya juga berawal dari pengusaha kecil sekali gitu, dagang kaki lima bahkan saya. Jadi saya bisa tahu kalau memang lambat laun ya, pelan-pelan kan kita juga bisa besar gitu. Tujuannya adalah ya, bahwa kalau bisa setiap warga negara itu punya kontribusi pajak lah. Karena hidup kita ini sekarang APBN kita itu sebagian besar itu adalah dari pajak. Untuk supaya bisa adanya infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Kalau saya sih sangat mendukung ya, sangat mendukung. Karena kalau kita lihat di Indonesia kita punya pengusaha yang bayar pajak itu sangat sedikit compare daripada negara-negara lain gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.